Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita barusan menunaikan sholat fajar yang memiliki keutamaan tersendiri. Wa fadailuha ma'rufah indakum, wa innama min bab tazkir wa tanbih wal mudzakarah. Salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Silih berganti para malaikat pagi dan petang pada kalian, dan mereka bertemu di salat fajar dan asar. Di fajar waktu turun malaikat pagi, waktu naik malaikat petang. Di asar waktu naik malaikat pagi, waktu turun malaikat petang. Qalu, yang mereka ucapkan, ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datangi mereka, yakni mukminin yang di masjid yang sholat, sedang dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan pun juga dalam keadaan sholat, baik yang di fajar, yang datang. Malaikat pagi mengatakan kami datangi dalam keadaan sholat. Malaikat petang naik juga mengatakan kami tinggalkan dalam keadaan sholat. Di asar begitu pula, kami tinggalkan oleh malaikat pagi dalam keadaan sholat. Kami datang malaikat petang dalam keadaan mereka sholat. Ucapan malaikat ini bisa itu di antara mereka, ba'dhum li ba'd, di antara malaikat pagi dan malaikat petang. Ini masya Allah, hamba Allah ini dipuji oleh mereka. Kita datangi sholat, kita tinggalkan sholat. Atau perkataan itu mereka sampaikan kepada Allah, wa huwa a'lamu bihim. Dan tentunya Allah lebih mengerti, lebih tahu. Malaikat sampaikan kepada Allah, ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Salat fajar pula Rasulullah sebutkan, basyir al-masyain fi dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Karena fajar gelap, apalagi zaman itu belum ada penerangan lampu. Beri kabar gembira bagi mereka cahaya yang sempurna di yaumul qiyamah, di hari munafikin ketakutan dan kebingungan mencari cahaya. Daruna naktabis min nurikum. Salat fajar pula Rasulullah sebutkan sebab, menjadi salah satu sebab terpenting di ru'yatillah. Akbar ni'am ahlil jannah, yang merupakan kenikmatan terbesar bagi ahlul jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, an-nazar ila wajhillah. Nasallallah min fadlih. Salah satu sebab terpenting seorang mukmin akan melihat wajah Rabbnya, la tudhamun fi ru'yatih, melihat dengan jelas seperti bulan di malam purnama, jelas dia lihat. Tashbihur ru'ya bir ru'ya, yang diserupakan penglihatannya, bukan mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat objeknya, karena jauh berbeda. Ini Al-Khaliq, Al-Kabir, Al-Aziz, Al-Muta'al, yang Maha Mulia. Tapi yang diserupakan penglihatan, sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama, cerah langit, jelas terlihat, wadih. Seperti itu, melihat Allah jelas, tidak ada penghalangnya. Rasulullah SAW sebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr, la tudhammuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan di malam purnama dengan jelas, tidak ada ghaim, tidak ada awan atau kabut atau semisalnya, sehingga jelas kalian melihatnya. Lalu Rasulullah katakan, fa idza stata'tum alla yaghlibannakum as-salah qabla tulu'il fajr wa qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari, fajar, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, asr, maka lakukan. Kata Al-Hafidz, makna tidak terkalahkan, tidak terlewatkan oleh waktunya. Artinya kalian bisa sholat asar, fajar di waktunya, berjamaah di awal waktunya, tidak terlewatkan, sehingga maknanya agar tidak terkalahkan, tidak terlewatkan, dia melakukan segala sesuatu untuknya. Misalnya tidur tidak terlalu malam, sehingga cukup istirahat, sehingga ketika bangun cukup istirahatnya, fresh dia bangun. Beda dengan yang mungkin tidurnya terlalu malam tanpa ada perlu, bergadang kesana kemari, nanti mendekati subuh dia ngantuk, berat, sulit untuk tidur, akhirnya terlewat waktunya. Subuh nanti jam 6 atau jam berapa. Artinya dia persiapkan segala sesuatunya. Dia pasang mungkin alarm atau pesan temannya bangunkan. Ya'ani segala sebab, asbab mu'inah, yang membantu dia untuk tidak terlewatkan dari dua sholat ini. Sebab liru'yatillah, sholat fajar dan sholat asr. Hingga Rasul wasiatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, man shallal fajra fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi. Yang telah menegakkan salat fajar berjamaah, maka dia dalam zimmatullah, dalam perlindungan Allah, dalam naungannya. Maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya Allah menjamin keselamatan, keamanan orang yang sholat fajar ini. Jangan mengganggu dia. Jangan sampai ada yang berani menzalimi, menyakiti dia. Karena akan dicari oleh Allah. Artinya akan dibalaskan baginya. Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa. Manusia saja yang penuh kekurangan, kelemahan. Kalau sudah dikatakan misalnya, jangan ganggu fulan, dia di bawah kekuasaan saya atau perlindungan saya. Yang mengatakan itu misalnya seorang jenderal atau tokoh paling pengaruh di tempat itu, orang takut, gak berani berurusan macam-macam karena akan berhadapan dengan dekengannya. Itu padahal sesama manusia. Kifini Rabbul Alamin fadilah yang sholat fajar. Wahakadha, yang semacam ini menambah himmah dan azimah bagi seorang mukmin untuk lebih bersemangat dalam menegakkan sholatnya. Terghibat penting, karena itu cambuk menjadi motivasi bagi seorang mukmin, yang karenanya para ulama juga membukukan sendiri Fadhailul Amal semacam ini. Baik itu dalam kitab-kitab mereka, Al-Kabir, dalam Jawami, dalam Sunan, atau bahkan secara khusus dalam adab-adab seperti Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad Bukhari, atau At-Targhib wa At-Tarhib seperti Abdul Azim Al-Mundiri, At-Targhib wa At-Tarhib Al-Yafi'i, wahakadha. Untuk kita pelajari, kita kaji, kemudian kita amalkan. Ahibbati fillah, ikhwani wa abnai, rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kita tahu pentingnya arti dakwah ilallah dan besarnya fadilah bagi orang yang mengamalkannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah katakan dia orang yang terbaik, terbaik perkataannya, wala ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Allah beri seseorang hidayah karenamu, melalui kamu, bagimu itu lebih baik dari onta merah yang itu harta Arab paling mewah, paling mereka senangi, onta merah. Sehingga makna hadis Allah berikan hidayah pada seorang karenamu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang paling mewahnya onta merah. Dengan dakwah. Kalimah la'allaha tanfa'al lahu. Hanya dengan satu kata, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar, ya'ani. Tentunya dakwah yang mulia ini menuntut adanya ta'awun di antara kita semua, adanya ihtimam, karena tidaklah mungkin dipikul oleh satu orang tanpa yang lain. Tapi ba'duhum yu'in ba'd, sebagian membantu, menolong yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah Allah. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa akhlaqul mu'minin. Saling berta'awun di antara mereka sifat yang menonjol, sifat yang nyata pada mukminin. Yata'awanun fima bainahum, karena ta'awun berarti kepedulian kepada mukmin yang lain, berarti perhatian. Pertanda adanya iman kuat dalam dirinya. Wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yani minal khair. Dan dalam riwayat tersebutkan, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dari kebaikan. Wa makna hadis sebaliknya pun, yakni yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsihi minasyarr. Dia membenci untuk saudaranya seperti yang dia benci untuk dirinya. Dia enggak senang ini, jangan sampai itu ada padanya. Dia pun tidak menginginkan itu ada pada saudaranya. Alamatul iman la yu'min, Rasulullah sebutkan. Maka demikian mukminin selalu saling berta'awun di antara mereka, alal bir, alal taqwa, alal khair. Nusus di dalam sunnah banyak sekali. Wa huwa ma'luma indakum, menunjukkan perhatian seorang mukmin untuk saudaranya, bantuan, pertolongan, muawanah besar fadilahnya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang lain karena dia membantu, berta'awun. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah pun dalam pertolongan hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Jaza min jinsil amal, balasan serupa dengan amalannya. Yang dia berikan, dia menolong, dia peduli, dia perhatian, dia membantu, maka Allah pun perhatian padanya, Allah bantu, Allah tolong. Bahkan di saat sangat butuh-butuhnya dia pertolongan. Saat tidak ada lagi yang dia harap melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di lafaz lain juga Rasulullah katakan, wallahu fi hajatil abdi maka nal abdu fi hajati akhihi. Allah akan memenuhi, membantu hajat hambanya selama si hamba membantu hajat saudaranya. Ta'awun. Saudaramu punya hajat, kepentingan, keperluan sesuatu, kamu bantu demi agar tertunaikan, terselesaikan hajat dia ini. Maka Allah pun akan membantumu saat engkau pun punya hajat ini dan itu. Wahakadha. Wa man nafasa an mu'minin kurba nafasallahu anhu kurba min kurubati yaumil qiyamah. Ma'ruf. Kan ada perhatian berarti. Dia membantu melapangkan kesulitan seorang mukmin, membantunya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di dalam sunnah bahkan Rasulullah katakan waman aqradha li akhihi marratain fa huwa qasadaqati alaih, yang meminjami menghutangi saudaranya sampai dua kali seperti sedekah baginya, untuknya, untuk saudaranya. Padahal bukan sedekah, dibayar lagi, dibayar nanti. Mungkin berapa waktu sesuai kesepakatannya. Tapi Rasul katakan seperti sedekah karena maknanya adalah keperhatian. Kamu membantu, saudaramu sedang butuh. Anaknya sakit, entah apalagi hajatnya ini itu, dia kekurangan dana misalnya kalau itu terkait harta. Maka kamu pinjemi fadol, ambil, bayar sebulan lagi ya, ya khair. Bayar nanti entah berapa bulan lagi anak butuh bantuan ini, pinjem. Nah, bayar sebulan lagi misalnya. Dua kali dia meminjami. Seperti sedekah. Seakan-akan kamu mensedekahkan itu, padahal kamu dibayar lagi. Hutang. Duyun. Tapi maknanya perhatian. Yu'in. Dia membantu. Besar fadhailnya, banyak. Wala ana amshiya fi hajatil muslim ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Rasulullah juga katakan kalau aku berjalan dalam hajat seorang muslim lebih baik itu atau lebih aku senangi ketimbang i'tikaf di masjid ini satu bulan. Masjid Rasul SAW yang sekali sholat lebih baik 1000 kali dari masjid lain kecuali Masjidil Haram. Bukan sehari, bukan 10 hari, 1 bulan i'tikaf di situ. Masih lebih baik, masih lebih beliau senangi berjalan membantu ta'awun hajat seorang muslim. Ya, ini saudaramu punya hajat, apapun itu, hajat mubahah. Dia butuh pertolonganmu, bantuanmu. Dia gak ngerti misalnya, gak paham. Kif ini caranya, bagaimana prosedurnya. Ta'al gum, ana bantu. Ayo ana antar. Nanti jam 9 kita berangkat misalnya. Dia antar ke kantor sini. Ini setelah ini anu ah. Harus diselesaikan, dilanjutkan ke kantor situ. Kamu antar ke sana, kamu antar ke situ. Misalnya, contoh. Kamu gak dapat keuntungan secara materi. Bukan hajatmu. Bukan keperluanmu. Keperluannya saudaramu ini. Bahkan kamu rela berkorban waktu. Waktumu tersita mungkin. sampai zuhur, mungkin sampai sore, malam. Mungkin bahkan kamu berkorban harta, tenaga, bukan keuntunganmu, bukan hajatmu, bukan kepentinganmu. Lebih disenangi ketimbang i'tikaf di masjid Nabi satu bulan. Karena ini nafa' muta'addi, manfaat yang aktif, orang lain merasakannya. Kalau kamu i'tikaf, hadza nafa', ada manfaat tentunya, pahala, tapi pasif. Hanya kamu yang mendapat kebaikan itu dan hanya kamu yang merasakan manfaatnya. Nah, banyak fadhail dalam ta'awun. Maka tidak ada yang terbuang sia-sia. Tidak ada yang terlewat begitu saja. Semuanya maktub indallah. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu remehkan kemakrufan sekecil apapun. Bisa jadi itu yang bermanfaat bagimu. Bisa jadi itu amalanmu yang terbaik. Bisa jadi itu yang munjiat, yang menyelamatkanmu di yaumul qiyamah dari azab, dari murka Allah. Bisa jadi yang kamu anggap sepele remeh ini, belum tentu amalan besarmu yang berguna. Oleh karena itu tidak boleh ada amalan kebaikan yang disepelekan. Ma'ruf athar Ibn Mas'ud, ketika seorang rahib yang puluhan tahun beribadah, kemudian waqa' fil fahishah, sampai kemudian singkat kisah, dia setelah sekian hari enggak makan, lapar yang luar biasa, capek. Disedekahkan padanya roti, baru dia mau makan, diminta oleh orang, ya fulan, ana berapa hari enggak makan, berikan roti itu padaku. Nah, ini karena iba dia bagi dua, kholas. Enggak usah sama seperti aku. Kita paruan, kau separuh, aku separuh. Di yaumul qiyamah, ketika ditimbang antara ibadahnya, kebaikannya dengan kejelekannya, lebih berat kejelekannya. Tapi kemudian engkau tidak akan terzalimi sedikit pun. Masih ada kebaikanmu, sepotong roti yang pernah dia berikan tadi, sedekah. Ditimbang dalam timbangan Allah yang Maha Adil, lebih berat sepotong roti itu, selamatlah dia. Orang tidak ada tahu. mungkin hanya sekali ucap lafaz yang kita ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah, mungkin itu yang bermanfaat. Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Saat diucapkan dengan penuh keikhlasan, saat diucapkan betul-betul mengagungkan Allah, wa illa mungkin baktinya kepada orang tuanya, wa illa mungkin ihsannya kepada anaknya, istrinya, wa hakadha, kebaikan apapun itu. Termasuk ini, kamu berta'awun alal birri wa taqwa, kamu berta'awun dalam dakwah karena tenagamu, karena hartamu, karena sumbangsihmu, karena waktumu, dakwah berjalan dengan baik. Kebutuhan ini, kebutuhan itu tercover dengan mulus. Kamu berta'awun. La'allah. Mudah-mudahan itu yang bermanfaat, berguna di yaumul qiyamah. Fata'awanu. Barakallahu fikum. Maka berta'awunlah, bersemangatlah. Wa min nahiyatin ukhra, dari sisi lain juga Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan salah satu sebab terpenting, ulah sebab katsirah, tapi salah satu sebab terpenting linsirahis sadr, agar jiwamu itu lapang, kamunya tentram, hidup, tenang, bahagia, sentosa, adalah ta'awun, membantu orang lain. Sesuatu yang sulit untuk diibaratkan dengan kata-kata, namun dengan amalan. Tanyakan pada dirimu sendiri, kalau kamu banyak berta'awun, banyak membantu orang, lapang dadamu, ada kebahagiaan yang kamu rasakan, berbunga-bunga hatimu. Dan itu tanda iman. Tentram sekali jiwamu, tenang, kamu bahagia hidup. Sebaliknya, orang yang jiwanya terkunci, tertutup, hatinya sempit, dadanya sumpek, gak ada bahagianya, gak tenang, gelisah, gundah gulana, sedih, hidupnya gak nyaman, gak bahagia, salah satu sebabnya pula adalah ini, tidak mau ta'awun dengan orang lain. Nggak mau, nggak ada peduliannya, nggak ada perhatiannya dengan orang, nggak pernah bantu, nggak pernah ta'awun. Membuat hatinya pun menyempit, seperti tertekan dadanya, hidupnya stres, nggak tenang, gelisah. Besar pengaruhnya, Dan setiap kita tentunya, bahkan setiap insan, berharap hidupnya bahagia, tenang, tentram. Dan untuk itu asbab tentunya yang harus dia lewati. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, bersemangatlah dalam ta'awun. Antum Allah beri kenikmatan disatukan dengan manhaj yang hak ini, diberi kenikmatan oleh Allah disatukan dalam lingkungan, bahkan lingkungan ma'had, lingkungan ahlus sunnah, maka hidupkan ruh mahabbah, saling mencintai, rahmah, saling merahmati. Kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seperti bangunan yang saling menguatkan, saling mengikat. Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal huma. Kalau itu ada, nas'alullah dzalik, ruhul mahabbah, ruhul rahmah, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka saling merasa memiliki, saling menyempurnakan anakmu, anak saudaramu, tanggung jawab bersama. Kadang sebagian orang aslahahumullah kurang perhatian atau tidak peduli kalau itu bukan anaknya. Bahkan dalam satu lingkungan ma'had atau semisalnya, sementara itu di depan matanya dia melihat si anak berbuat ini itu yang bahaya misalnya, khawatir bisa celaka, bisa. Dia lewat begitu saja. Tapi kalau itu anak dia, anak kandungnya, jangan nak, enggak boleh, ayo pulang. Ini begini. Wa hadza ghalat. Hada abna, haula abna ikhwanikum, anak dari ikhwantum juga, anggap itu anakmu juga. Lindungi, sayangi, nasihati kalau memang perlu nasihat, cegah, larang dari suatu yang madorot bagi mereka yang kamu lihat. Tentunya dengan ruhul mahabbah. dengan dasar kecintaan, kasih sayang. Nah, itu yang kita butuhkan sesungguhnya. Meringankan beban dan banyaknya tugas tarbiyah, dakwah. Sebetulnya yang dibutuhkan itu. Kadang sebagian misalnya mengeluh, anu kita kurang tenaga, SDM kita kurang, kita butuh tambahan ini itu, anu kurikulum kita kurang, kita butuh studi banding, anu ini kita begini. Sebetulnya inti masalah bukan itu. Kalau dipelajari, diamati, kurangnya ta'awun, kurangnya ihtimam. Contoh gampang saja. Yang itu wakil. Misalnya dalam tasmi' al-aulad. Mungkin pagi, subuh, atau sore. Pihak ma'had mungkin kewalahan. Waduh, enggak cukup. Musyrif, mudarris, mudarrisin, musyrifin enggak memadai. Terlalu banyaknya anak didik ini itu. Enggak ada yang tasmi. Dan enggak mungkin satu orang suruh mentasmi 10 orang misalnya atau berapa lebih. Berat. Padahal ada ikhwah yang lain yang bisa diperbantukan. Mutazawijin, walaupun mungkin tinggal di luar sana, saat dia sholat di sini atau membantu tiap pagi, ana bisa membantu tasmi' ta'al. Sini, 5 anak misalnya, ana pegang, semampunya berapa, 3, 5. Kan bisa tercover. Tenaga ada, bukan enggak ada. Permasalahannya adalah qillatul ihtimam. Kurangnya perhatian, kurangnya ta'awun. Alal birri wat taqwa. Para aba, para mutazawijin bisa seharusnya diperbantukan dan sangat efektif, bermanfaat bantuan mereka. Contoh gampangnya demikian untuk tasmi. Enggak butuh banyak waktu, paling berapa, setengah jam kah, satu jam maksimal. Sibuk ya masing-masing sibuk. Enggak ada orang enggak sibuk. Antum punya pekerjaan, antum punya asyghal, yang usaha, yang mungkin mau buka bedak, toko atau yang lainnya. Ya Allah sisihkan. Hadha hajat, hadihi hajatu akhikum, hajat saudaramu. Wallahu fi hajatil abdi, ma kana al-abdu fi hajati akhi, ta'awanu. Wahakadha. Kalau ada ta'awun, ringan beban dipikul. Jika ada ihtimam, banyak terbantu. Kadang kita miris melihat, ya bukan enggak boleh atau bukannya apa, tapi apa iya setingkat itu. Terkadang misalnya di beberapa tempat di-share ke sekian grup, bahkan kadang nasional. Indonesia udah kesana kemari untuk menggalang dana bantuan saudara kita Fulan bin Fulan di daerah Fulan, di kota ini, kota apa begitu. Anaknya operasi atau apa, ini itu, butuh ta'awun galang dana. Berapa sih? 5 juta misalnya, kul 10 juta. Apa iya sampai galang dana nasional demikian? Ainal ikhwah, di mana saudara-saudaramu yang lain? Artinya yang semestinya lokal, insya Allah bisa mengcover, tertutupi insya Allah kalau jumlah-jumlah segitulah. Lain perkaranya itu mungkin proyek besar, bangun ma'had, wa'ilah apa, ratusan juta, mungkin sampai M, ma'gul, mungkin butuh bantuan dari ta'awun yang lain. Nah, ini adalah nilai segitu. Harus dilempar share ke daerah lain sana. Kemana ikhwah yang di situ? Aina ta'awun? Ini kalau masing-masing menyisihkan hartanya walaupun enggak banyak, 100 ribu atau berapa, mungkin bisa tercover. Atau bahkan kalau ada misalnya yang sosial bagus, tidak menunggu kasus, tiap bulan atau ya ini mata yasar, bagaimana caranya diatur, dikumpulkan entah 50 ribu kah, 100 ribu atau berapa, di bagian sosial ditabung, dicelengi. Suatu saat subhanallah, ikhwanikum siapa Fulan operasi, Fulan sakit, Fulan ini itu, ada tabungan ini yang bisa dibantukan untuknya. Mungkin yanfa' dadakan, secara mendadak, ikhwan ada saudara antum butuh bantuan, ya Allah. Al-muhim cara ini atau itu, intinya ta'awun, ihtimam antara satu dengan yang lain. Fi hajatil ikhwan, membantu hajat saudaramu. Fi aunil abd, wallahu fi aunil abd, ma kana al abdu fi auni akhi. Allah membantu kalau seorang hamba selalu membantu saudaranya. Demikian ikhwan barakallahu fikum. Muasat penting. Kamu simpati kepada ikhwan kamu, kamu berdoa untuknya. Fi dhahril ghaib, Fulan saudaramu sakit, anaknya sakit, tad'ulahu fi dhahril ghaib, hatta saat kamu sholat, saat kamu sujud, kamu doakan, ya Allah sembuhkan saudaraku Fulan, anaknya yang sakit, isfihi wa'afihi ya Rabb. tanda-tanda mahabbah, bukti-bukti ukhuwah benar-benar ada, bukan hanya di lisan, bukan hanya pengakuan. Yang jelas ta'awun sangat diperlukan oleh kita di dalam dakwah kita. Kullun, masing-masing dengan kapasitasnya, kemampuannya, yang ini dengan hartanya mampu, yang ini dengan ilmunya, yang itu dengan tenaganya, yang ini dengan yakni. Yu'in ba'duhum ba'dah. Masing-masing membantu. Hidupkan semangat ta'awun, semangat ihsan, berbuat baik kepada saudaramu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, Allah cinta kepada mereka yang ihsan. Ironisnya, kata Sa'di rahimahullah, seorang mukmin tahu fadilah-fadilah semacam ini, sering mungkin diperdengarkan, hanya kelalaian kadang atau ini. Tahu fadilah, tahu pahala untuk akhiratnya. Tapi kemudian tumpul semangatnya, berkurang kesungguhannya untuk mendapatinya. Sementara kufar bahkan mereka tidak ada iman, wala ada roja, wala ada harapan, wala surga, wala neraka yang ditakuti, wala far. Gak punya tujuan. Apa tujuan mereka? Gak akan seperti seorang mukmin ini untuk akhirat, nanti di mahsyar, di mizan, di hisab. Ya ingin zuhziha 'anil nar wa ukhilal jannah. Mukmin demikian. Kufar apa yang dia harapkan? Tidak ada. Tapi semangatnya luar biasa si kufar ini. Walau ada tujuan dalam keadaan, semangatnya membantu, semangatnya kadang kamu lihat terlepas wallah alam apa yang mereka maukan, tapi aksi bantuannya dalam kemanusiaan, misalnya ngirim bantuan ini itu kepada pihak yang lemah, pihak yang kekurangan, luar biasa ini itunya. Sekali lagi dalam keadaan mereka gak ada yang mereka harap, gak ada tujuannya, dan solid, kadang solid sekali ta'awunnya diantara mereka ini itu. Sementara si mukmin yang tahu nusus, tahu wahyu, tahu fadha'il, ngerti ini, tapi kemudian melemah dan tumpul semangatnya, fahadha la yasluh, tidak boleh terjadi yang semacam ini. Seorang mukmin harus lebih semangat, lebih baik, dari selainnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.